pernah tergoda untuk mencoba cinta yang pernah pergi dariku. Tapi saat kenyataan datang, tak seperti yang kuduga. Kuatkan hati untuk mencoba, tiada ragu yang kurasakan. Tapi ternyata semua berubah, kau tak lagi sama. Cinta, untuk apa mencintamu dari jauh.